Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. الحمد لله. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik, hidayah, barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita melanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kaji memberikan manfaat yang banyak bagi keberagamaan kita, dan mudah-mudahan tentunya menjadi amal yang mutakabbal, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita masih dalam kajian dalam kitab Bulughul Maram, pembahasan janaiz. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni al-imam al-hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, an abi wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-na'ihah wal-mustami'ah. Akhrajahu Abu Dawud. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat wanita-wanita yang berkumpul dengan tangisannya yang melampaui batas, terhadap si mayit, ataupun dan wanita-wanita yang sengaja memperdengarkan tangisannya . Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Hadis ini disebutkan oleh para ulama lemahnya atau hukumnya dhaif. Tetapi menguatkan larangan tangisan yang melampaui batas yang biasa dilakukan atau biasa dikerjakan oleh wanita-wanita keluarga si mayit. Sebagaimana nanti datang riwayatnya setelah itu. Yang sahih muttafaqun alaihi. Artinya, perbuatan ini adalah perbuatan yang terlarang, tercela dan diharamkan. Menangis sejadi-jadinya, melampaui batas oleh para wanita, keluarga si mayit, atau mereka yang sengaja memperdengarkan kepada manusia dengan teriakan tangisan atau tangisan yang meraung-raung. Hal ini jelas diharamkannya wallahu a'lam bisawab. Tetapi mungkin muncul pertanyaan, bagaimana tangisan seorang yang ditinggal oleh si mayit, apakah tidak boleh baginya berduka dengan bentuk tangisan? Tentunya kita akan dibimbing nantinya dalam hal ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidaklah satu amalan dalam Islam, apatah lagi hal tersebut adalah perkara yang tidak bisa ditolak dan menyebabkan banyak musibah. Perkara yang penting, perkara yang membawa maslahat, perkara yang berkaitan dengan maslahat dan mudarat, agama ini tidak lepas memberikan keterangan dan memberikan bimbingan. Apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti ditinggalkan, apa yang mesti diamalkan, apa yang mesti dijauhi, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membimbing umatnya. Adapun tangisan bagi keluarga yang berduka, secara khusus mungkin wanita, karena wanita adalah hamba Allah yang lemah kalbunya daripada pria ataupun laki-laki umat ini, ataupun pria laki-laki secara umum. Kalaupun tidak dipungkiri dan tidak ditolak, di antara para laki-laki ada yang kalbunya cepat tersentuh, terlebih lagi dengan musibah bencana yang menimpa keluarganya, menimpa saudara-saudaranya, karib kerabatnya, menimpa saudara-saudaranya kaum muslimin. Dan itu adalah hal yang terpuji, bukan tercela bahkan. Adapun keterangan bolehnya menangis ketika ditinggal oleh si mayit, ataupun adanya musibah, kita kembali kepada keterangan yang ada. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis meneteskan air mata, bahkan dengan kematian, musibah kematian yang menimpa keluarga beliau, sehingga beliau pun mengeluarkan, meneteskan air matanya. Dan ini tentunya bentuk tangisan. Hanya saja tangisan tersebut bukan tangisan sebagaimana yang dikatakan di sini tadi, na'ihah atau al-mustami'ah, yang biasa juga dikatakan niyahah, yang biasa dikatakan niyahah. Karena itu boleh menangis ketika ditimpa musibah kematian dari keluarga kita, namun dengan tangisan tabiat sebagai seorang manusia, tangisan yang biasa, yang tidak melampaui batas, tidak berlebihan, sebagaimana yang, atau tangisan ringan, sebagaimana yang diketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menangis akibat, atau beliau pun menangis dikarenakan musibah yang menimpa dari musibah kematian anak beliau, cucu beliau, ataupun keluarga beliau. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya berkaitan dengan apa yang datang dari riwayat ini, sebagai penguat dengan apa yang datang dari riwayat berikut, wa an ummi Atiyyah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha, muttafaqun alaihi. Dari Ummu Atiyyah ketika membaiat Rasulullah, beliau mengambil sumpah setia, sumpah janji baiat agar kita para wanita, atau agar kita umat beliau, tidak menangis dengan tangisan yang melampaui batas, tangisan yang berlebihan, tangisan yang meraung-raung, tangisan yang menunjukkan penolakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala ketika ditimpa musibah kematian. Demikian di antara baiat Rasulullah yang beliau ambil dari para sahabatnya, atau beliau tekankan kepada para sahabatnya. Beliau ambil sumpah setia mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebagaimana tadi disebutkan, kenapa ada baiat demikian? Karena menangis yang melampaui batas, berlebihan, itu semua adalah perkara yang diharamkan, dilarang dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hal yang diperbolehkan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita kembali bahwa dalam riwayat disebutkan wanita, karena demikianlah wanita, mereka adalah hamba-hamba Allah yang lemah. Lemah kalbunya, lemah perasaannya, muda. mudah tersentuh, terlebih lagi dengan musibah kematian, sehingga kalaupun mereka dengan lafaz hadis yang dilarang, tetapi secara umum kita juga laki-laki demikian. Karena bisa jadi bukan laki-laki itu menangis, tetapi dia merobek-robek bajunya, dia memukul-mukul wajahnya, memukul-mukul badannya, mengacak-ngacak rambutnya, itu dari jenis niyahah. Sama dengan tangisan yang meraung-raung dan melampaui batas. Wallahu a'lam bisawab. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mayyitu yu'adzab fi qabrihi bima niha alaihi, muttafaqun alaihi. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jenazah atau si mayit akan diazab di kuburnya dengan tangisan yang diperhadapkan kepadanya oleh keluarganya. Oleh keluarganya. Hadis muttafaqun alaihi. Walahuma nahwuhu anil Mughira ibni Syu'bah radhiyallahu anhu. Dan riwayat Bukhari dan Muslim semisal riwayat tadi dari hadis Mughira ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Sehingga bertambah menekankan kepada, bertambah bentuk penekanan kepada kita bahwa menangis berlebih-lebihan, melampaui batas, meraung-raung bagi keluarga si mayit, secara khusus wanita, sampai terdengar teriakan, jeritan, ini menyebabkan si mayit terganggu, terusik, terbebani di alam kuburnya sana. Yang tentunya hal tersebut kalau diketahui oleh keluarga si mayit tidak akan dilakukannya, karena akan mengganggu, akan mengusik, akan menyakiti si mayit. Karenanya kenapa dilarang? Jadi di antara sebab larangannya demikian. Adapun diazab di sini bukan berarti diiqab dengan azab, tetapi tadi sudah disebutkan lebih umum, yaitu terusik, terberati, diganggu terhadap si mayit yang seharusnya dia di alam kuburnya, dia mendapatkan suatu hal yang lapang dan nyaman, karena dia menuju di alam tempat dia beristirahat untuk sementara, yaitu alam barzakh, yang kemudian nanti dia akan dibangkitkan di hari kemudian, di alam akhirat atau yaumul akhir, yaumul hisab. Hanya saja sebagian orang mempermasalahkan hadis ini berhadapan dengan ayat wala tazira waziratun wizra ukhra dalam surah Fatir ayat yang ke-18. Sisi kritikan yang ada, ayat tadi menunjukkan dan menyatakan seorang yang lain tidak menanggung beban orang yang lainnya, atau seseorang tidak menanggung beban dosa yang dilakukan oleh orang yang lain. Masing-masing membawa, memikul beban masing-masing. Sementara ketika yang menangis di dunia masih hidup, tentunya dia melakukan perbuatan dosa. Dan itu untuknya, tidak untuk si mayit. Karena mayit tidak melakukan hal tersebut. Tapi kenapa kok dia yang terusik ataupun terganggu, tersakiti karenanya? Maka tentunya apa yang datang di sini tidak bertentangan sebagaimana tadi dikatakan. Di sini bukan azab, iqab, tetapi di sini apa yang memberatkannya, apa yang membuat dia terganggu. Yang berikutnya pula, bahwa hal itu bisa saja didapatkan oleh si mayit kalau bahkan si mayit berwasiat. Nanti kalau saya meninggal, kumpulkan manusia untuk mengenang, berduka terhadap jenazahku, sehingga mereka pun melakukannya dengan wasiatnya atau dengan pesannya. Ini jelas mayit akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia wasiatkan, yaitu pertama tentunya dosa yang diharamkan karena dia berwasiat kepada suatu dosa. Kemudian dia pun akan terganggu karena dia telah menyuruh untuk melakukan sebuah perbuatan yang dilarang, dia pun akan mendapatkan iqabnya. Yang berikutnya, kalau si mayit tidak mewasiatkan, ternyata keluarganya melakukannya karena memang adat kebiasaan mereka melakukan hal tersebut. Adat kebiasaan mereka melakukan hal tersebut. Sementara si mayit tidak ada, semasa hidupnya dia tidak melarang, dia tidak memperingatkan, dia hanya diam. Maka ini juga akan menimpa kepada si mayit karena dia mengetahui adat tersebut berlangsung dan terbiasa dilakukan yang seharusnya dia mengingatkan sebelum wafatnya. Keadaan yang berikutnya yaitu dia memberikan peringatan, maka dia selamat. Kalaupun dilakukan hal yang sama seperti sebelumnya, dia selamat karena dia sudah memperingatkan. Berikutnya, Dia tidak mewasiatkan, tetapi tidak ada adat kebiasaan itu di situ. Maka tentunya pula dia selamat, karena tidak ada adat kebiasaan yang buruk tersebut di situ atau di daerahnya atau pada keluarganya. Demikianlah. Tetapi kalau dia mengetahui itu adalah adat kebiasaan yang selalu dilakukan dan bahkan dianggap aneh kalau tidak menangis, meraung-raung, tidak menangis, berteriak-teriak, seakan-akan tidak sedih dan tidak merasa ditinggal oleh si mayit, tidak ada duka. Maka sekali lagi kita katakan tadi, dia mewasiatkan. Tidak boleh dia membiarkan begitu saja. Tidak boleh dia membiarkan berjalan begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan bentuk niyahah yang lainnya pun juga demikian. Bentuk niyahah yang lainnya tadi berguling-guling di tanah, kejang-kejang dengan tangisan di atas permukaan bumi, memukul-mukul wajahnya, mengacak-acak rambutnya atau merobek-robek bajunya sebagai bentuk tanda berduka yang mendalam dengan apa yang dia mendapatkannya dari musibah kematian saudara ataupun keluarganya. Ini sama dengan tadi, adalah perkara yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya bagaimana yang benar? Yang benar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ketika dia ditimpa musibah atau ketika mereka mendapatkan musibah, mereka cukup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Dan yang seperti itu sebagai kalimat penyerahan sepenuhnya urusan ini kepada Allah. Dia yang memiliki, dialah yang berhak untuk mengatur. Dia berharap pahala, dia bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, dia akan mendapatkan pahala yang berkali lipat gandanya, tidak bisa terhitung. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salah satu anggota keluarganya wafat, beliau mengatakan, al-ainu tudma wal-qalbu yahzunu, atau al-ainu tadma'u wal-qalbu yahzunu wala nakulu illa ma yurdi rabb. Sesungguhnya mata tidak bisa menolak tetesan air mata yang keluar. Sesungguhnya kalbu tidak bisa menolak kesedihan yang ada. Tetapi tidak ada yang dapat kita katakan kecuali meridhoi sepenuhnya apa yang Allah tetapkan. Demikianlah. Kalaupun memang berat orang yang ditinggal wafat kematian dari saudaranya atau bahkan orang tuanya atau bahkan suami istrinya atau bahkan mungkin anak-anaknya yang dia cintai, yang dia kasihi, ataupun mungkin karib kerabatnya yang dia cintai, yang dia kasihi, memang berat. Tetapi kalau seorang itu menyandarkan sepenuhnya kepada Allah, Allah yang akan menguatkan dia, Allah yang akan menguatkan dia. Kemudian kita juga telah dibimbing dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu, wa an Anas radhiyallahu anhu syahidtu qal syahidtu bintan lin nabi sallallahu alaihi wasallam tudfan wa rasulullah jalisun indal qabri fara'aitu 'ainaihi tadma'an. Rawahul Bukhari dari Anas radhiyallahu taala anhu. Aku menyaksikan anak perempuan beliau sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan Nabi, lagi dikuburkan dalam keadaan posisi Rasulullah duduk di sisi kuburan melihat anaknya dikuburkan tersebut. Dan aku melihat beliau kedua matanya meneteskan air mata. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Tentunya dari bimbingan di sini, karena apa yang beliau lakukan itu adalah hadyu, petunjuk. Khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapatkan bahwa ketika seorang ditimpa kematian, boleh saja dia menangis. Tetapi tangisan yang sekadarnya, tangisan yang ringan. Kalaupun dia mengeluarkan air matanya, karena itu adalah hal yang merupakan tabiat manusia. Siapapun pastinya akan bersedih. Siapapun pastinya akan merasa kehilangan untuk sementara waktu di dunia ini. Karena itu, ketika dia menangis adalah hal yang bahkan tadi sudah disebutkan mungkin terpuji. Karena dia merasa iba, merasa tersentuh, dan itu juga akan membawa seseorang untuk mengingat keadaan dirinya bahwa dia pun akan mendapatkan hal yang sama, yaitu kematian akan mendatanginya. Tetapi tidak dengan tangisan yang melampaui batas, meraung-raung, tidak pula dengan gambaran penolakan terhadap takdir Allah dengan memukul-mukul wajah, memukul pipi, merobek-robek bajunya, atau menarik-nariknya ketika dia mendapatkan musibah tersebut, mengacak-ngacak rambutnya, berguling-guling di tanah, atau yang sejenisnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ini tidak sepantasnya. Karena ini kesedihan bukanlah perkara yang diizinkan, tetapi bahkan diharamkan kalau kesedihan dengan model yang seperti ini atau sifat yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. sehingga dengan riwayat ini telah menjawab apa yang kita tadi sebutkan. Mungkin muncul pertanyaan, apakah orang yang ditinggal kematian oleh keluarganya, karib kerabatnya, tidak boleh menangis? Maka jawabannya seperti apa yang kita lewati dari riwayat tadi. Kemudian bagi perempuan yang ditinggal oleh suaminya, dia melakukan ihdad selama 3 hari. Dan ditambah atau 3 hari dengan kematian yang sifatnya umum dan ditinggal suami, menjadi 4 bulan 10 hari. Yaitu dia masih dalam kedukaan. Karena itu, dia tidak bersolek, tidak melakukan menghias dirinya sampai lewat waktu tersebut. Karena kematian yang menimpa suaminya, adapun secara umum kedukaan itu hanyalah 3 hari. Jadi kalau wanita, kalau suami 3 hari sampai 4 bulan 10 hari, afwan, sampai 4 bulan 10 hari. Kalau kita secara umum kedukaan itu berlangsung hanya 3 hari, tidak lebih daripada itu. Karena suatu yang lebih dari 3 hari itu berlebihan. Artinya di dalam 3 hari itu boleh saja kita berduka, bahkan mungkin kita menenangkan diri kita sehingga kita mungkin tidak keluar bersama manusia, berbaur, berkumpul, karena kita lagi berduka. Hal ini masih diperkenankan. Sebagai bentuk kedukaan. Tetapi lebih daripada 3 hari, suatu yang dianggap berlebihan. Sehingga 3 hari selanjutnya, apa yang lebih daripada 3 hari berlebihan, sehingga di hari berikutnya, setelah dilaluinya 3 hari tersebut, dia kembali beraktivitas, dia kembali melakukan hal-hal yang semestinya dia lakukan berbaur bersama manusia, berkumpul ataupun sedikit sedikit demi sedikit meninggalkan kedukaannya dan melakukan hal yang menyebabkan dia bersuka cita ataupun menyebabkan dia hilang kedukaannya, terhibur hatinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan-keterangan tadi. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan. Karena telah masuk waktu duhur, kita cukupkan insyaAllah ta'ala. Mungkin saya tambahkan sedikit dari keterangan yang terakhir. Berduka tiga hari ini bukan berarti dia tidak mengganti pakaiannya seperti orang yang tidak diperhatikan kebersihannya, dirinya, bukan demikian. Tetapi dia tiga hari itu adalah hari berduka. Hari berduka. Bukan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bahkan syariat tidak membimbingnya. Hanya sekedar hari berduka dia bersedih. Dia mungkin ingin menyendiri. Dia mungkin ingin untuk menenangkan jiwanya. Dari berbaur dengan manusia. Ini tiga hari. Setelah itu dia kembali dengan aktivitasnya. Adapun wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tadi, dari yang tiga hari tadi bertambah sampai 4 bulan 10 hari. Tentunya ini sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena dukanya seorang wanita yang tinggal suaminya berbeda dengan dukanya seorang dengan kematian yang lain dari selain suami. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.